105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di JNE Nightmare Side. Seperti biasa ya. Yeah. Di Nightmare Side kita akan dengerin cerita-cerita seram, yeah, pengalaman-pengalaman dari insan muda. Dan yang spesial hari ini Kang Jeff. Apa ya? Jadi insan muda di Master dan Kang Jeff ini kita siarannya enggak dari room 159. Oh iya. Yeah. Enggak dari studio Ardan, Kang Jeff. Dan malam hari ini kita Nightmare Side-nya jalan-jalan, interaksi sama teman-teman di sekitaran daerah Batu Nunggal. Yes. Wah, ini bakal jadi sesuatu yang seru ya, Kang ya. Seru banget, dan ternyata Batu Nunggal jadi tempat yang pertama loh. Di rangkaian Halloween kita. Boleh fokus lah. Kalau dengar suara tepuk tangannya udah ramai sekali di sini. Saya ya. Surprise sekali. Surprise dong, Pak. Oh, saya pengen ucapin juga terima kasih buat teman-teman dari Karang Taruna di sini ya. Keren banget Karang Taruna. Tepuk tangan dulu dong buat Karang Tarunanya. Akang siapa tadi? Coba namanya. Hah? Kang Hendra ya? Kang Hendra. Ya, teman keren. Kang Hendra. Seru ya. Seru nih di sini ya. Dan yang pastinya nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini semuanya ya. Cerita-cerita sedikit mungkin pengalaman-pengalaman dari teman-teman di sini, ada yang mau sharing, ada yang mau cerita-cerita pengalamannya juga boleh di sini ya. Nanti kita juga bakal ngobrol sama sesepuh juga di yang ada di sini kan. Nah, itu adanya sesepuh jadi bisa kita dapatkan informasi yang lebih ya. Betul. Tentang masa lalu atau sesuatu cerita yang masih jadi urban legend di Batu Nunggal kan? Iya betul kan. Nah tadi sempat kita bilang ketika masuk ke sini nih Kang Jeff ya. Iya. Mungkin buat warga daerah sini sudah terbiasa karena tinggal di sini, sering aktivitas di sini segala macam. Nah jujur saya baru pertama kali nih masuk ke komplek ini, daerah sini, dan ada sesuatu yang entahlah agak membuat secara batin ya, atau secara perasaan ini agak lumayan terintimidasi sama sesuatu-sesuatu yang ada di sini ya, Kang Jeff. Ya, jadi begini ya. Serius. Suka bercanda terus saya, maaf ya sama kamu. Jadi ini, ketika kita berada di satu tempat yang baru dengan niat ingin membahas satu cerita, entah itu kuntilanak kah? Karena katanya di sini baru-baru ini ada Neng Engkun itu, dan sampai ada fotonya ya, Kang Hendra. Boleh dilihat fotonya. Dulu fotonya Kang Hendra. Terus kita mau bahas tentang sosok yang masa lalu yang mungkin pernah terjadi satu peristiwa di sini. Peristiwa di sini Kang ya? Pembantaian kah? Ya, jadi teman-teman atau insan muda ada yang tahu namanya Khorin nggak? Nah, wow. Jadi ada satu foto penampakan. Ini asli ya? Iya. Neng Kun ya. Asli. Jadi ketika saya lihat fotonya, terus saya coba untuk berbicara kontak ya, secara energi, dan langsung datang. Saya nggak tahu sosok ini ada di mana. Mungkin di kanan saya, mungkin di depan saya, atau di mana? Yang jelas ya, ya. Saat ini ya, insan muda semua, kita berada di satu tempat yang sepertinya tidak ada batasan antara kita dengan mereka. Yang gaib ya Kang ya? Yang gaib, jadi mungkin bisa ada di mana-mana. Betul. Batasnya, mohon maaf nih ya, mungkin antara pos itu sampai rumah, sampai yang portal. Jadi di sini satu tempat yang mungkin nanti bakal banyak bermunculan sesuatu, sekelebetan atau apa. Iya. Jadi makanya tetap konsentrasi ya teman-teman ya. Karena kalau lihat dari sosok perempuan yang tadi terfoto itu, ketika sudah berwujud padat dan bisa terlihat, itu energinya cukup besar sekali, dan mungkin ini sosok yang sudah cukup lama di sini sebenarnya, yang sudah menjadi sosok yang ya penghuni yang cukup legendaris kah di sini, karena secara energi cukup besar gitu. Akhirnya dia bisa berwujud dan akhirnya bisa tertangkap oleh kamera. mungkin bisa juga mereka atau dia berwujud sekarang. Bisa banget. Karena gini, kondisi insan muda semua yang di sini kan dalam artian penasaran ya. Terus membuka sisi myth atau mistisnya lebih tinggi daripada logiknya, betul enggak? Ya. Semuanya di sini pengen mendengarkan sebuah cerita atau sekedar sharing tentang hal-hal pergoiban. Mistis. Otomatis yang dipikirkan adalah hantu, betul enggak? Kuntilanak, apalagi tuh? Pocong, terus takut. Bentar, semangat banget ya ini. Selamat datang. Hati-hati lo datang. Tapi saya ada satu ya. Saya insya Allah ya. Ini dilihat dari aura, terus dilihat dari hawa di badan. Ada beberapa di antara kita nih memang yang memiliki khodam sensitif juga ya. Ya khodam baik. Bukan nanti deh. Baik itu korin maupun khodam, memang khodam yang memang berbentuk maunaf isian maupun yang sudah lama seperti itu. Ada nanti ini nanti ya Kang. Atau langsung nih nanti aja Kang, santai dulu. Nanti ini akan seru. Terus ada juga yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan spiritualnya. Ada beberapa titik nih yang saya rasakan ketika beliau berdiri di sampingnya ada juga yang berdiri seperti itu. Pendamping juga ada ya. Tapi yang terasa banget dari awal itu di depan saya, area depan di belakang meja itu ada yang masuk, terus dia keluar lagi Kang. Ngintip aja ya Kang. Ngintip aja. Nembus ya. Nembus, terus dia keluar lagi. Saya nggak tahu ini belakang ini apa ya? Oh, komplek Batu Sari. Terus pantesan. Oh, tapi nggak ada perumahan belakang situ? Ada. Enggak, di belakang tembok ini rumah? Rumah. Dulunya sawah. Sawah. Oh oke. Okay. Iya itu. Ya. Jadi ada yang masuk, tiba-tiba keluar lagi. Ya. Dan pengen kenalan juga seperti itu. Penasaran ya kalau kita penasaran. Pengen lihat Ardan. Pengen lihat Ardan juga ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau berlama-lama kita akan dengerin dulu ya cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang sudah dikirimkan sama Insan Muda via email, ada yang mungkin via WhatsApp juga, dan kita on-airkan dalam bentuk sebuah cerita yang sudah melegenda ya. Kalau Nightmare Side itu dari tahun 90-an sampai sekarang, dan ini masih eksis, masih ada buat menampung cerita-cerita pengalaman seram. Jadi kalau teman-teman di sini juga ingin ceritanya dibacakan di Nightmare Side, ya, itu boleh kirim ke email kita nms@adanradio.com. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pengen kirim paket dan barang via JNE. JNE. Karena kita keluar. Suami kerja di JNE. Itu bagus. Karena kita disponsori JNE nih sekarang. JNE. Nightmare Side-nya barengan sama JNE sampai nanti jam 12 malam. Ya. Cerita pertama dan kedua malam hari ini ini akan sangat menarik, siapa tahu insan muda yang lagi dengerin di sini pun pernah mengalami hal itu. Iya. Kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu nih, tapi yang jelas pada saat cerita ini mulai, kalau bisa hening suaranya. Hening. Dengarkan perlahan-lahan. Iya. Karena ini akan pas kita pembahasan interaksi biasanya akan nyambung tuh. Sosok yang dibacakan, yang diceritakan biasanya dengan sendirinya akan membaur di antara kita. Betul. Terus enak kita bahasnya. Itu ya. Ya. Jadi selama cerita pertama dan kedua kita akan dengarkan malam hari ini, kurang lebih sekitar beberapa menit ke depan. Honey, Helen, dengarkan. Jika ada sesuatu yang dirasakan selama mendengarkan cerita Nightmare Side, meskipun bareng-bareng ya, pasti ada aja yang ngerasa kayak kayak gimana segala macam. Ya. Ditahan, nanti ceritakan di sesi selanjutnya ya. Ya. Yang melihat-lihat sekelebatan, ingat liatin aja nanti kalau mau dibahas. Pada sesi selanjutnya tinggal disampaikan aja. Ada yang menyerang Kang. Ini ada sebuah penyerangan nih. Dari sosok-sosok yang ada di sini atau dari belakang. Oke, enggak apa-apa, kita santai dulu ya. Lumayan sudah cukup berat di sini. Entah ya, mungkin selain banyak orang ternyata banyak yang lain juga di sini ya. Ternyata ya, menarik sekali tempat. Sudah pada ngerasain ya? Hah? Sudah. Jangan, kalau bisa jangan sampai ada yang masuk ke badan ya. Ya, tahan ya. Tahan. Tahan ya. Hah? Tolong. Pernah juga. Lihat pocong. Oh, oh lihat. Oh anak ini luar biasa. Di bioskop. Gundul gak pocongnya? Gundul. Oke. Kisah tanah Jawa mungkin. Oke. Okay. Kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Semua tahu tagline-nya Nightmare Side? Semua? Tahu hafal ya? Jangan. Jangan dengerin Nightmare Side ini. Sendirian. Namaku Cakti. Cerita yang akan kuceritakan malam hari ini adalah pengalamanku 3 tahun yang lalu ketika aku masih kuliah di Jatinangor. Saat itu aku masih berstatus mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsi. Membuatku harus bolak-balik kampus untuk mengerjakan penelitian di kampus. Jarak kosanku dan kampus memang tidak terlalu jauh. Ibaratnya, kalau jalan kaki sih, 5 menit pun sampai. Untuk menuju kampus dari kosanku, aku harus melewati sebuah jembatan yang cukup tua. Konon jembatan itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dan beredar kabar, jembatan ini dulunya bekas jalan kereta api yang khusus membawa logistik milik pemerintahan Belanda. Namun sekarang beralih fungsi jadi jembatan pejalan kaki untuk mahasiswa yang hendak pergi ke kampus. Dan dari jembatan itulah ceritaku bermula. Hari itu, ku ingat hari Kamis pagi-pagi, aku sudah bersiap berangkat ke kampus. Tujuannya untuk bertemu dosen pembimbingku di hari sebelum masa-masa sidang. Kondisi cuaca pagi itu cukup gelap dan mendung. Mungkin karena tadi malam turun hujan yang cukup besar. Karena lumayan agak hujan gerimis, aku membawa payung untuk menjaga-jaga. Takutnya hujan tiba-tiba saja turun deras. Udara pun terasa dingin, membuatku memakai jaket yang lumayan tebal. Setelah semua siap, aku berjalan menuju kampus. Kulewati beberapa rumah warga, ada pepohonan yang cukup besar, dan ya, jembatan itu yang katanya sekelilingnya memang ada pemakaman. Dan yang menarik adalah, entah kenapa, setiap aku melewati jembatan itu, aku selalu menengok ke arah pemakaman yang ada di bawah jembatan. Refleks aja, padahal tidak ada niatan apapun. Sampai pandanganku teralihkan kembali ketika kulihat ada seekor anjing yang menggonggong tepat ke arah salah satu kuburan atau makam yang ada di sana. Aku sempat menghentikan kamar kampus, hujan mulai turun cukup deras. Syukurlah aku sudah sampai, jadi tidak kehujanan. Aku langsung pergi ke ruangan dosen pembimbingku. Namun sialnya, ketika aku baru saja sampai di ruangan, dosen pembimbingku mengirim pesan. Katanya ada urusan mendadak dan mereschedule kegiatan bimbinganku. Ya, nasib. Sudah bangun pagi-pagi, dingin, hujan. Sudahlah. Karena terlanjur sudah di kampus dan hujan turun cukup deras saat itu, aku pun melanjutkan mengerjakan tugas skripsiku di kampus saja. Mencoba membaca ulang kembali skripsiku agar saat bimbingan besok hanya sedikit revisi saja. Setelah itu ku habiskan waktu di kampus dengan berkumpul bersama teman-temanku. Setelah itu aku mampir ke kosan temanku yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dengan kampus. Tak merasa waktu pun berlalu. Singkat cerita, aku lihat jam sudah menunjukkan 23:30 malam. Saat itu aku sempat ketiduran di kosan temanku karena cuaca yang memang sangat mendukung untuk istirahat. Bergegas aku pun memutuskan untuk pulang ke kosan di tengah waktu hampir tengah malam itu. Temanku sempat menawarkan untuk menginap saja karena sudah malam. Tapi tidaklah, aku akan pulang saja ke kosan. Dan ya, besok pagi harus ke kampus dengan segala persiapan yang ada. Jarak antar kosan temanku dan kosanku memang tidak terlalu jauh, namun memang beda daerah. Aku pun pulang berjalan kaki malam hari itu. Dan dari kampus ke kosanku jalannya hanya satu, melewati jembatan itu. Suasana di sekitar jembatan sangat sunyi dan sepi. Suara langkah kakiku bahkan terdengar. Sesekali suara binatang-binatang malam menghiasi malam itu. Sampailah aku di depan jembatan. Aku mulai menyeberang, melangkahkan kakiku naik ke atas jembatan itu. Jembatannya terlihat sangat gelap. Lampu penerangan di tengah jembatan mati. Tiba-tiba menyala, lalu mati lagi, lalu menyala lagi. Sepertinya ada yang error. Sampai dari kejauhan di ujung jembatan, melihat sesuatu. Kulihat ada seekor anjing yang diam di ujung jembatan itu. Setelah dilihat-lihat, itu kan anjing yang tadi pagi. Namun kali ini anjing itu tidak menggonggong, hanya diam. Aku lanjutkan langkah kakiku melewati jembatan itu. refleks aku menengok lagi ke arah pemakaman yang ada di bawah jembatan. Aku langsung mengubah mukaku, menatap ke arah depan, dan anjing yang berada di ujung jembatan itu masih terlihat terdiam. Tidak ada pergerakan sama sekali dari tadi. Melihat ke arah depan seakan-akan terus memperhatikanku. Setengah jalan ku lewati dari jembatan itu, perasaanku mulai tidak enak. Sampai di ujung jembatan. Astaga. Tiba-tiba saja anjing yang ada di ujung jembatan itu melolong. Sangat mengagetkan. Melolong menggonggong sangat keras ke arahku. Seakan menatapku terus menggonggong dan melolong. Membuatku sedikit ketakutan. Takutnya mengejar atau menggigit. Perlahan aku lewati anjing itu. Sampai ketika aku melewati salah satu pohon besar setelah jembatan, tiba-tiba ku dengar ada suara perempuan meringis kesakitan. Badanku bergetar seketika itu. Perlahan aku melanjutkan langkahku untuk terus pulang ke kosan. Suara itu semakin lama terdengar semakin jelas. Dan aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang. Semakin aku melangkah, semakin terasa ada seseorang yang berjalan mengikutiku. Entah kenapa saat itu aku memilih untuk menghentikan langkahku dan melihat ke arah belakangku. Dan ketika ku tengok ke arah belakang, astaga, sangat jelas kulihat sesosok perempuan menggunakan gaun putih dengan rambut yang panjang menutupi setengah wajahnya berdiri di belakangku. Sosok perempuan itu melihat ke arahku. Terlihat tangannya mengangkat seakan-akan meminta tolong sambil meringis kesakitan. Ketika itu juga badanku terasa sangat berat dan tak bisa kugerakan. Sosok perempuan itu terus merintih. Setengah wajahnya yang terlihat olehku terlihat hancur. Aku hanya bisa terdiam. Sambil di dalam hati aku berdoa sebisaku. Sosok perempuan itu kini semakin lama semakin melangkah mendekatiku, sambil tertatih meringis kesakitan. Sampai tiba-tiba saja kulihat ada sebuah cahaya yang berasal dari lampu motor. Dan tiba-tiba ketika cahaya itu menyorot ke arah sosok itu, ketika sosok itu pun menjadi bias dan hilang. Sebuah motor melintas ke jembatan itu dan mendekatiku. Terlihat seorang bapak-bapak Dia menghentikan motornya karena melihatku berdiri di tengah jalan seperti kebingungan. Bapak itu bertanya padaku kenapa. Aku masih menjawab dengan terbata-bata bahwa aku melihat sosok perempuan yang menakutkan. Bapak itu pun lalu menawarkanku untuk diantarkan pulang olehnya. Selama perjalanan, bapak itu bilang kalau lewat jembatan itu, apalagi sendirian, kita harus permisi-permisi dulu. Konon itu salah satu cara agar kita tidak diganggu penunggu yang ada di sana. Entahlah, pikiranku sedang kacau saat itu. Tapi setelah kejadian itu, ketika aku melewati jembatan menuju ke kampus atau kekuasaanku itu, refleks akhirnya aku bilang punten, ikut lewat. Kapanpun, mau siang, pagi, atau bahkan malam, setidaknya hal itu membuat aku merasa lebih aman ketika lewat jembatan itu. Ceritakan pengalamanku di bulan Oktober tahun lalu. Hari itu di kampusku ada acara pesta kostum untuk kegiatan malam Halloween, dan aku pun diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hampir semua mahasiswa diundang untuk memeriahkan malam itu, di mana semua diwajibkan untuk menggunakan kostum. Ya, kostum Halloween, atau biasanya berdandan layaknya seperti hantu. Sebelumnya, aku mempertimbangkan tawaran kegiatan itu, karena bisa dibilang aku orangnya penakut. Apalagi jika nanti aku harus melihat mukaku ini di make up menjadi seram. Atau bagaimana jika hantu yang sedang kutiru mukanya ini malah mengamuk dan muncul dengan sosok aslinya. Membayangkannya saja aku jadi takut. Tapi temanku meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Saat itu sekitar jam 7 malam, aku pun datang ke kampus dan langsung di make up. Kulihat beberapa temanku pun mulai dirias. Ada yang menjadi genderuwo, badannya mengerikan sekali. Lalu ada juga yang menjadi sundel bolong dan hantu-hantu lainnya. Sampai seorang tukang rias pun menghampiriku. Dan ia berkata, katanya aku jadi kuntilanak saja. Hah? Kuntilanak? Mendengar itu, aku hanya diam saja. Wajahku pun mulai dirias, dan aku disuruh untuk menutup mata. Cukup lama. Beberapa kali, rasanya mukaku ini seperti ditempeli kapas berlapis-lapis. Dan aku pun jadi ingin segera melihat mukaku. Kira-kira akan seseram apa nantinya. Setelah lama aku dirias, aku pun disuruh untuk mengganti pakaianku. Kulihat pakaianku ini kotor sekali. Dan ini hanya kain putih yang lusuh, dan di beberapa bagiannya ada warna merah seperti darah. Lalu aku mencium bau pakaianku ini. Baunya sangat tidak enak. Aku tidak suka baunya. Lalu aku pun dipasangi rambut yang berantakan juga, dan panjang sekali. Aku jadi tidak sabar untuk melihatnya di kaca. Sampai aku pun melihat diriku di kaca. Astaga! Aku diam sejenak memandangi mukaku yang seram ini. Dan tiba-tiba, bahuku seperti ditepuk dari belakang. Dan ketika kulihat, ternyata itu temanku. Temanku bilang, aku jangan terlalu banyak melamun. Jika sudah selesai makeup, segera pergi ke aula katanya. Karena ternyata acara sudah dimulai. Aku pun melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan itu artinya acara sudah dimulai. Aku langsung menuju ke aula menyusul teman-temanku yang lainnya. Kulihat ternyata banyak sekali yang ikut pesta kostum ini. Mulai dari hantu lokal sampai non lokal pun juga ada. Namun menurut teman-temanku sih, hantu yang paling seram itu adalah aku. Oleh sebab itu, aku disebut akan menjadi juara best costume malam hari ini. Perlahan, aku pun mulai menikmatinya dan mengikuti rangkaian acara yang ada. Waktu pun berlalu. Seru sekali ternyata jika dipikir-pikir. Rasanya aku seperti berada di rumah hantu. Sampai tiba-tiba aku kebelet buang air kecil. Aku pun pergi ke toilet yang tak jauh dari aula. Ketika ketika aku sedang berada di toilet. Kulihat dari kejauhan ada satu orang yang menghampiriku. Sepertinya penampilannya tidak jauh beda denganku. Aku baru melihatnya selama acara berlangsung. Apa mungkin dia telat datang ya? Dia berjalan dan berhenti di depanku. Saat itu posisiku sedang berada di wastafel toilet. Hai, jadi Kunti juga ya? Sama Andong kita. Ucapku. Namun dia tidak menjawab. Hanya menatap tajam ke arahku. Wajahnya pucat, seolah dia tidak mendengar ucapanku. Dia terus memelototiku. Dan dia hanya terus diam menatapku. Kepalanya menunduk. Kemudian ia berbisik padaku. Ketika aku melihat wajah perempuan itu menjadi sangat pucat. Dia pun tertawa cekikikan sangat menakutkan. Sampai aku pun seketika teriak. Karena kini sosok itu mencoba memegang mukaku dan seperti ingin mencakarku. Aku pun kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, mukaku kini berantakan dan penuh dengan air di wajah, basah hingga mengenai bajuku. Aku pun diberitahu bahwa tadi aku mengalami kesurupan. Aku terus mencoba mencakar mukaku dan terus berteriak. Sampai akhirnya aku pun disadarkan oleh salah satu temanku yang bisa dibilang sensitif dengan hal-hal seperti ini. Temanku bilang sosok yang aku lihat itu tidak suka denganku karena aku sudah menyerupai dirinya. Mendengar itu, badanku sangat lemas sekali karena aku tidak bermaksud seperti itu. Namun ini menjadi pembelajaran untukku. Seharusnya aku meminta izin terlebih dahulu. Tidak seenaknya berdandan seperti ini. Karena mungkin saja hal-hal seperti ini malah mengundang mereka untuk datang. Meskipun pada dasarnya aku tidak bermaksud seperti itu. Sembilan FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ya, baik lagi di JNN Nightmare Side live dari daerah Batu Nunggal sini. Ya. Dan yang pasti dua cerita baru saja kamu dengarkan ya, Kang Jeff ya. Dan tadi di cerita terakhir ada sosoknya itu kuntilanak yang ternyata terdengar ada suara tertawa dan lain-lain gitu ya. Gimana nih teman-teman di sini, selamat dengerin cerita kedua. Satu dan kedua, salam. Oh, iya. Takut. Ini yeah. Anak-anaknya bukannya tidur ya malam begadang ya. Ada yang ngerasain aneh-aneh? Belum ada. Oke. Panas dingin, panas dingin. Panas dingin ya terasa ya. Iya, dari tadi juga menang haus berat. No. Ada yang lihat kelebetan atau apa, ada yang lewat itu. Enggak ada. Ada yang tinggi. Wah, luar biasa. Oh. Oke, dan malam hari ini di saya Sarujan Jane Nightmare Side kita ketemu sama seseorang yang mungkin sudah cukup lama mungkin tinggal di sini sepuhnya ya, kalau tadi ya kata Kang Hendra Karang Tarasi Paruhun yang mungkin di sini ya sudah cukup lama. Anda Bang Warsa apa kabar Bang? Alhamdulillah. Pakai agak dekat aja Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mbah Warsa. Iya. Oke, Mbah Warsa ini yang di tuakan ya mungkin tuakan nyata ya di sini ya. Sesepuh ya termasuk kalau ya, salah satu sesepuh ya. yang tinggal di wilayah ini ya Mbak ya. Iya, iya. Ya. Berarti mungkin sudah banyak menyaksikan langsung ya salah satu ya, peralihan ya. Sejarah dari betul. Yang oh di situ belum ada rumah dulunya masih dari, sawah. Iya, sampai akhirnya jadi. Sampai. Nah, Mas boleh cerita sedikit dulu enggak nih tentang daerah sini nih? Masa mungkin dari zaman dulunya seperti apa sampai sekarang nih Kang? Iya. Mungkin. Ya saya bisa oke, okay, agak boleh putar nih Kang ya. Nah, gitu. Saya bisa dibicarakan yang diketahui sama saya. Boleh, ya, boleh Kang. Boleh, Mbak. Kalau yang tidak diketahui sama saya berarti bohong. Iya, iya. Nah, itu. Ya mudah-mudahan aja saya cerita ini enggak bohong dan menyentuh ke hati warga masyarakat. Betul, Pak. Jangan sampai tidak tersentuh. Iya. Masalahnya anak kecil mah memang tidak tahu petunjuk ateh bagaimana. Gitu. Ya, ya, ya, itu dia. Saya juga pengen tahu, Pak. Nah, dulu waktu saya masih kecil, ya, masih kecil, Batu Nungal ini bisa yang disebutkan daerah menyeramkan. Oke. Okay. Bisa disebut menyeramkan. Ya. Kenapa? Kenapa itu, Pak? Masalahnya gini, Pak. Jadi antara pinggir kiri kanan deh banyak pepohonan bersatu pepohonan jadi seperti guha gitu. Oke, gua. Oke. Itu letaknya di Jalan Batu Nunggal. Pas masuk jalan itu ditutupi sama pohon yang rindang ya. Jadi seperti itu. Okay. Dulu ketika saya masih kecil suka bila mana bibi saya pulang kerja itu kalau belum 10 orang mah belum sampai bisa ini. Lewat ya. Lewat dikarenakan takut. Iya. Yeah. Jadi karena harus takut. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Ini mah 10 ayo ah bareng-bareng. Bareng-bareng misalkan ada 10 pulang kerja dia itu bareng-bareng. Tapi yang paling lucunya dan saya masih kecil, paling lucunya kalau berlari pada akhirnya banyak orang juga tetap lari. Oh, jadi ikutan lari. Ikutan lari. Bahkan banyaklah seumur tua saya memang kealaman. Oh, jadi sampai yang dari anak kecil sampai tua juga ketika lewat situ mah takut aja lari-lari aja semua. Lari. Kenapa itu bah sampai akhirnya orang-orang ini takut ketika lewat situ? Apakah ada sesuatu yang pernah terlihat atau ya gimana? Mungkin dikarenakan dia lompat lemburan dikarenakan ada sesuatu yang dilihat. Yang dilihat kalau tidak ada apa-apa mah untuk apa lari kecapek-capek. Benar-benar ya. Jadi satu lari masuk hutan ya, semua lari. Takut. Apa yang Abah dengar nih waktu itu, Bah? Ya, penampakan apa mungkin yang saat ya, itu? Ya, kalau kata-kata yang orang-orang dulu mah ya ada kuntilanak itu kan. Ya. Kuntilanak apalagi lah. Iya. Nah, seperti itu. Dan ketika ini yang dibuka apalagi gitu ya. Sosok-sosok yang seperti gitu. Bahkan saya kemarin kan. Ya kemarin ini waktu Idul Adha. Saya kan jual domba. Jadi ya, promosi ini. Jadi promosi ya, jual jadi domba promosi juga. Promosi buat semua yang tahun depan. Ini mah yang tahun yang udah kelewat. Coba warsa. Siap. Jadi ketika saya lagi dagang domba, ya kemarin, ya, itu jelas-jelas saya bukan bohong. Iya. Bukan bohong. Jam 7 malam. Iya malam kalau pagi mah ya, makan saya juga. Mas, ya. Masih jualan Bapak jam 7 malam ya. Jam 7. Ya. Ada makhluk ya, makhluk saya berdua. Ada makhluk lewat. Makhluknya lewat, oke. Nah, lewat. Yang ku saya dilihat sama saya itu separuh sepotong. Ya, sepotong. Atas ke bawah atau bawah ke atas? Nah. Keanehannya kan kalau urusan gaib itu aneh kan? Aneh kan? Aneh, ya. Sama teman saya mah ke atas kelihatannya. Oh, dari perut ke atas kelihatannya. Kalau ku saya mah di bawah ke dari perut ke bawah. Dari perut ke bawah. Oh. Kalau ke teman saya mah dari perut ke atas. Oh, beda. Beda. Nah, itu satu hari. Itu apa, Pak? Laki-laki, perempuan atau? Ya nggak tahu saya juga, cuman itu mah. Oh, teman, abah melihatnya kakinya ya? Iya, nggak lihat apa-apanya. Tapi nah, bukan berupa hewan, bukan orang. Manusia. Oh, manusia. Sepotong, Pak ya? Sepotong. Kalau hewan mah ada buntutan atau? Iya, baik, Pak. Kan ahli domba, Pak ya? Iya, siap. Lalu, sesudah itu, cakep. Taruhlah anak saya. Bahkan, kalau nggak salah ada di sini atau enggak? Ada. Mungkin ada enggak adanya saya juga tahu, enggak tahu ya. Iya. Enggak tahu lah. Ya tahu, enggak tahu atau ada. Ada. Ada. Ada kayaknya. Nah. Jadi anak Bapak enggak tahu ada di sini atau enggak? Ada, tahu ada atau ada. Gitu ya. Ada di sini anaknya. Ada anaknya bahwa Gilang. Oh, Gilang. Gilang. Oke, siap. Oh, ada. Ya, Gilang. Ada. Gilang namanya ya, Gilang. Gilang itu? Gilang mah lihat bukan ya lihat dari sana dari Curug Ece ada makhluk ada ya, sosok makhluk. Okay. Ya tingginya juga kalau diukur tidak keukur lah berarti tinggi kan tinggi banget nah dia teh lihat lihat maju saya lagi pulang dulu lagi pulang dulu sampai si makhluk itu si Gilang itu lagi lihat duduk sampai melihat begini oh dia makhluknya ya, sampai begitu bungkuk melihat Gilang melihat si Gilang matanya juga merah wow itu bukan bohong cerita saya itu asli kalau Mbah Ece mah bukan itu bukan juri manusia yang meninggal di situ. Jadi sebutnya curug. Ya itu. Oh, gitu. Bukan juri Mbah Ece mah. Urang suudon juri Mbah Ece. Bukan. Oh, iya. Jadi mah tinggi besar ya, sosok tinggi besar. Tinggi besar. Berbulu mungkin Pak. Berbulu. Ya. Tinggi. Ya. Tinggi kiris. Nah, ketika dia sudah melihat itu, dia kabur. Oh, enggak kuat lah gitu. Ya, enggak kuat sampai dia ke rumah. Ada berapa jam dia datang lagi cerita itu tentang itu ya. Sosoknya itu ya Pak ya. Oke. Apa katanya saya sempat dengar juga lah dulu di ini tempat kita belakangnya dulu lapangan katanya. Oh iya ya. Iya. Terus dulunya mungkin bukan lapangan sawah. Sawah. Ya. Iya sawah. Sawah ya di sini ya di belakang kita rumah ini. Terus ada markas Jepang dulu. Jepang. Ya kurang tahu ya kalau makas itu mah yang ketahu saya mah dulu ada markas gitulah. Oh, tapi enggak tahu Jepang atau enggak tahu Belanda Indonesia. Masalahnya kan zaman Jepang saya belum ada. Oh, belum ada. Saya juga. Iya, iya. Oh, jadi kalau dari cerita-cerita mah maunya dulu memang ada. Dulu ada markas. Jadi di sini berarti zaman dulu ketika penjajahan saat itu ini lumayan aktif sebagai daerah yang ini ya, Bang Jeff ya, sebagai daerah yang memang cukup krusial juga mungkin karena di sini ada markas tentara zaman dulu dan lain-lain. Terus melihat tadi salah satu sosok yang terlihat terbelah, ya itu mungkin bisa jadi salah satu sosok yang dulunya ada di pada saat zaman penjajahan sepertinya ya. Iya, jadi kemungkinan yang dilihat itu bisa dibilang jin juga sih, tapi mungkin Horin ya, Horinnya dari yang mungkin mengalami peristiwa di sekitar sini. Cuman gini Mbah, kalau dari sejarah atau urban legendnya ya istilahnya itu, di mana nih Mbah yang titik yang wah itu tuh paling angker di situ gitu. Oh gitu. Oh kan jalan Batu Nunggal pada lari-lari yang salah satu titik angker di situ kan banyak pohon. Nah, zaman dulunya. Tapi kalau di wilayah ini nih, Pak. Daerah sini, Pak. Ya, menurut Abah kan tahu nih dulunya ini ke sawah atau segala macam. Dulu tuh banyak warga yang lalu-lalu ya yang lama sering melihat penampakan atau ada gangguan di nah di mana? Itu di mana, Pak? Kalau yang banyak orang tua bahkan ya anak-anak muda sekarang ini yang rawan itu di jalan yang di bawah itu jalan di bawah ya yang jalan sini kanan sini lalu jalan gang yang ke bawah nah Batu ada Mulus. Lagi yang di gang Batu Mulus itu di situ ada lah kalau itu lihat tadi anak-anak dapat penampakan Kunti udah lihat Bapak? Kalau lihat mah sudah, tapi saya lokasinya kurang tahu di mana-mananya gitu. Saya nggak detail sampai situ gitu. Oke, siapa? Apa? Atur nuhun Mbah ya? Atur nuhun dan berbagi pengalaman ceritanya. Atur nuhun Mbah. Oke, boleh minta tepuk tangan untuk Mbah Farhan. Bersatu di sini. Kang, Allah atur nuhun pisan. Waduh, Bang Jeff, menarik. Luar biasa ya. Seru ya. Tadi sekalian promosi dulu ya. Ya promosi Pak ya, promosi. Ya, promosi. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, nanti kita juga ada interaksi sama teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya dari teman-teman di sini, apa yang dikatakan Abah, misalkan tadi daerah gang situ ya. Gang apa tadi? Gang Batu Mulus. Batu Mulus itu ya. Iya, Batu Mulus. Itu setuju, itu tempat seram. Pernah ada yang gangguannya seperti apa? Penampakan. Penampakan. Penampakan. Depan dekat tempat pembuangan sampah di situ. Jadi sering ada gangguan daerah-daerah situ ya. Oh, menarik sekali ya. Di gang dia ya. Di gang. Jadi itu normal banyak yang lewat itu. Tapi kalau sore masih ada juga masih. Oh, setiap hari sampai malam juga. 11 malam. Mulai ada gangguannya. Oke. Wah, wow, menarik juga ini. Jauh dari sini lokasinya? Dekat ya. Dekat. Tempat buang sampah. Sana enggak nih ya kira-kira ya Bang Jeff? Iya. Tapi sebenarnya dengan kita berbicara tadi Gang Batu Mulus ya. Terus kita ngobrolin masalah penampakannya, sosok seperti apa. Gak perlu waktu lama, insya Allah datang ke sini. Percaya nggak? Percaya pada Allah ya. Ya biasanya gitu benar, biasanya gitu. Karena apa? Bangsa jin itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk dia berpindah. Bahkan energinya bisa mau di wilayah manapun, mau di Indonesia, mau di luar, ketika membahas satu sosok yang memang kita pastikan ada di tempat itu, apalagi kita yang sudah pernah melihat langsung, saya melihat nih ada sosok di sini, terus kita bicarakan di tempat yang lain, itu dengan seketika akan berpindah hadir ya, hadir. bisa jadi ada di atas, di pohon, di mana itu nanti biasanya akan ada terasa rasa panas atau segala macam. Iya, mungkin teman-teman yang di sini juga merasakan ada yang merasakan panas, dingin, punggung berat, ya kan? Biasanya tuh ada di sini dingin, di sini panas. Terus kemudian ada suara-suara atau ada ya punggung tiba-tiba berat, ya itu beda di situ, atau gerah gitu. Nah, itu biasanya ada sesuatu di badan. Oke. Menarik ya. Oke, nanti abis ini, abis kita dengerin cerita ketiga, kita akan interaksi. Jadi kita akan dengerin cerita-cerita atau sharing-sharing ya sama teman-teman yang ada di sini. Siapa tahu punya pengalaman-pengalaman yang menarik ya untuk kita cari tahu ya. Bagi untuk yang tinggal di sini ya, untuk warga-warga dari sini. Boleh. Nanti abis ini kita akan dengarkan cerita ketiga. Nah, cerita ketiga ini adalah pengalaman dari seorang insan muda yang hobinya ini mengkoleksi barang-barang atau benda-benda antik. Jadi sering beli-beli barang loak, thrift shop, terus barang-barang vintage retro gitu. Ada yang di sini hobi koleksi barang-barang klasik ya, retro gitu, cari ke pasar kaget, jika pundung mungkin dan lain-lain. Nah, akhirnya kan dia ini menemukan sebuah biasa, jangan diikuti. Iya, siap. Gila, ini berat banget nih di sini ternyata ya. Semakin malam, ini udah lewat jam 11 ya. Iya. Ini, aduh, sebelum nanti lanjut ceritanya ya. Ini kenapa kan? Kenapa seakan semuanya berkumpul ke titik di sini? Biasanya kalau lagi rame-rame kayak gini, ada lighting apa segala macam, mereka ini kayak nggak mau lah untuk mendekat gitu ya. Kalau ini kebalikannya kalau di sini, karena kita semuanya berpikir tentang mereka, jadi membuka satu gerbang, membuka satu gerbang di dalam diri kita sendiri secara batin itu mengundang atau menerima mereka untuk hadir, ya kan? Ya. Kalau misalnya kita berbicara yang lain selain perkara mistis, itu biasa aja. Biasa aja ya. Mungkin karena dulu juga sering dipakai panggung hiburan dan lain-lain di sini ya. Kan nuansanya biasa-biasa aja. Biasa ya. Tapi kalau malam hari ini seakan mereka juga ikut kayak gini, kayak kalian kayak gini, tapi itu mereka semua gitu. Pengen banyak banget. Mungkin ada yang di pohon, ada yang di. Tadi yang tadi Dimasta rasain itu ada yang turun di genteng itu, makanya langsung bereaksi ya. Waduh. Tapi kayaknya saya yakin bukan ini bukan penghuni sana, kayaknya ada yang memang tiba-tiba tertarik muncul di situ. Seperti di belakang juga ini lumayan kerasa banget nih di belakang ini luar biasa ini. Enggak kosong kan? Ada kan? Tapi nggak tahu rumah ini lumayan. Dulunya lapangan. Tapi di energi yang di sini luar biasa sekali nih. Nggak tahu ya ada apa ya di belakang saya ini ya. Di dalam sini nggak tahu ada apa. Oke, adalah. Kita dengerin dulu cerita ketiga tadi ya. Jadi orang ini beli sebuah benda vintage atau jadul gitu kan di sebuah pasar yang jual benda-benda bekas dan yang lain. Dia beli sebuah pemutar piringan hitam. Ya gitu ya, pemutar piringan hitam yang bisa putar lagu yang pakai disk hitam itu. Tapi rusak kondisinya gitu kan, karena ternyata itu wah udah lama banget nih peninggalan zaman Belanda saat itu. Tapi kondisinya udah rusak, tapi bentuknya bagus, lucu, biasanya dikoleksi. Nah, itulah koleksi. Sejak dia membeli pemutar piringan hitam itu, terjadilah sebuah kejadian. Jadi, intinya kayak sebuah benda itu bisa menyimpan atau ada penghuninya, mungkin seperti itu ya. Seperti batu ali mungkin bisa diisi, ada yang isinya. Apalagi kalau medianya gitu, kayu yang tua kan. Iya. Dia pastinya akan ikut itu energinya. Iya. Ada mungkin ada benda apa terus kita simpan, oh ternyata di dalam benda itu penunggunya, lemari tua misalnya, jaman peninggalan, oh apa segala macam, ada isinya dan lukisan udah pasti ya. Patung apalagi ya. kita dengarkan cerita ke 3 DJ ini Nightmare Side malam hari ini kan? Iya. Ya. Nah, habis itu nanti kita akan interaksi dan dengar cerita. Mungkin ada Kang Hendra juga ya. Dan nanti akan berbagi pengalaman seram karena yang punya fotonya ini Kang Hendra nih. Saya penasaran nih gimana nih akhirnya dapat gitu ya. Dan siap? Siap. Oke, masih siap ya? Masih aman. Satu cerita ya, lagi ya, terus kita interaksi ya. Iya. Oke, okay, kita dengar cerita ketika DJ ini Nightmare Side malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Barang-barang bekas menjadi salah satu hal yang aku sukai. Kadang aku hunting barang-barang bekas yang tergolong vintage atau retro di pasar-pasar loak atau pasar lilin yang ada di Bandung. Dan cerita malam hari ini yang akan aku ceritakan adalah ketika aku membeli sebuah barang yang ternyata ada penghuninya. Sudah jadi kebiasaanku, atau bahkan bisa dibilang hobi, mengumpulkan barang-barang yang antik. Ya, sebenarnya tidak terlalu antik dan mahal, tapi barang-barang yang vintage dan bentuknya cukup unik biasanya aku beli. Bisa dibilang aku bukan kolektor barang-barang antik. Hanya saja jika ada barang yang keren menurutku, aku pasti membelinya. Hari itu aku berjalan-jalan di sebuah pasar yang memang menjual barang-barang bekas di Bandung. Saat itu aku menemukan sebuah pemutar piringan hitam yang dari bentuknya sih sudah sangat tua dan sangat lama. Sang penjual bilang kayaknya sih ini produksian lama dan sudah ada sejak zaman Belanda. Wow. Tapi kondisinya rusak. Tidak apa untukku yang suka barang-barang yang bisa kupajang. Karena bentuknya keren, aku pun langsung menawar pemutar piringan hitam itu. Setelah tawar-menawar, karena kondisinya pun tidak bisa terpakai dan hanya bisa dijadikan pajangan saja, aku mendapatkan harga yang cukup murah. Aku pun membawanya pulang ke rumah. rumahku aku mempunyai sebuah atau satu ruangan yang berisi barang-barang koleksiku. Belum terlalu penuh sih, tapi ya sudah dipajang. Dan ini adalah salah satu tempat favoritku. Di ruangan itu ada sebuah meja tempatku duduk dan biasanya membersihkan barang-barang yang sudah kubeli. Kuambil kain lap dan mulai membersihkan piringan hitam itu. Kondisinya bisa dibilang tidak terlalu bagus. Ya, 70% lah ada yang sudah mengelupas. Mungkin bautnya hilang. Ada yang sudah berkarat. Dan ya, kondisinya rusak. Tapi untuk dipajang dari bentuknya sih sangat bagus. Aku membersihkannya. Dan setelah nampak bersih, cukup rapi, sementara aku simpan di atas meja. Aku sempat foto dan aku bagikan di sosial media. Ketika itu banyak teman-temanku yang komen, wah, oh, bagus sekali, keren, lucu, sesuai dugaanku. Tapi sayangnya tidak jalan. Saat itu menjelang maghrib, aku pun meninggalkan ruangan koleksiku itu. Kututup pintunya. Dan baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar dari dalam ruanganku itu sebuah benda digeser. Sangat jelas. Rafa, ku buka pintu dan ku lihat meja yang di atasnya ada pemutar piringan hitam itu bergeser. Cukup ekstrim. Yang awalnya lurus, presisi, jadi miring. Aku pun mengembalikan meja itu ke posisinya semula. Kok bisa bergeser ya? Mulai timbul perasaan yang aneh saat itu. Ah, sudahlah. Aku berjalan kembali keluar ruangan koleksiku itu. Belum sampai di pintu, meja itu bergeser lagi. Aku tersentak kaget dan sempat berlari kecil keluar dari ruangan. Ketika aku intip, iya, mejanya bergeser. Ini mulai tidak wajar. Tidak pernah sama sekali ada kejadian-kejadian aneh di ruanganku itu. Baru kali ini. Aku langsung menutup pintu. Tidak memperbaiki keadaan meja itu lagi. Posisi ruangan koleksiku ini ada di bagian belakang rumahku. Bisa dibilang dulunya gudang, tapi aku coba manfaatkan jadi ruang koleksi. Jadi memang agak terpisah dari ruangan-ruangan yang lain. Dan kamarku berada di atasnya, di lantai dua. kembali ke kamar, membuka laptop, mencari hiburan, dan tiba-tiba aku mendengar suara alunan musik. Samar terdengar suara musik seperti keroncong, entahlah. Ini suara musik dari mana? Aku close semua tab di laptopku. Namun suara itu masih terdengar. Aku buka jendela kamar. Siapa tahu ada tetangga atau mungkin ada keramaian lain di luar rumahku. Tapi malam itu sunyi. Suaranya seakan-akan terdengar hanya di kamar. Sampai aku tempelkan telingaku ke lantai yang langsung mengarah ke lantai bawah, di mana adalah itu ruang koleksi. Dan ketika aku tempelkan telingaku ke lantai, jelas terdengar suara alunan musik itu berasal dari ruang koleksiku. Bergegas aku pun turun ke bawah. Dan untuk kamu tahu, di ruang koleksiku itu tidak ada benda yang bisa mengeluarkan suara, kecuali langsung turun ke bawah. Kulihat saat itu ibuku sedang menyiapkan makan malam. Aku sempat bertanya pada ibu, dengar suara musiknya? Dan dia menjawab tidak mendengar apa-apa. Aku langsung pergi ke ruang koleksi. Kubuka pintunya dan tidak terdengar suara apa-apa. Aku nyalakan lampu ruang koleksiku. Posisi meja masih bergeser seperti terakhir kutinggalkan. Namun ketika aku melangkah masuk, tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding. Ada yang berbeda dari koleksiku. Sepertinya pemutar piringan hitam itu ada sesuatunya. Sejak benda itu ada di rumahku, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Aku lalu menutup kembali pintunya dan mematikan lampu. Lanjut malam itu, aku makan malam sama keluargaku. Selesai, sekitar jam 8 malam aku kembali ke kamar. Saat itu aku coba mengetik dan akan posting di story Instagramku bahwa aku mengalami kejadian aneh setelah membeli pemutar piringan hitam itu. Tapi entah kenapa, setiap aku akan post itu, ada sesuatu yang seperti menahanku untuk tidak melakukannya, sehingga aku hapus kembali. masih terbangun. Aduh, kenapa ya ini? Tidak enak perasaan, was-was resah. Rasanya semua itu kualami. Sampai terdengar lagi suara musik roncong itu dari ruang bawah, ruang koleksiku. Seketika bulu kuduku berdiri merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kali ini aku tidak berani mengeceknya. Aku tutupi seluruh badanku dengan selimut, menutupi telingaku tidak mau mendengar. Dan tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki naik tangga ke lantai dua. Terdengar suara langkah kaki perlahan-lahan menaiki anak tangga. Suara langkah kaki yang cukup berat. Langkahnya semakin dekat dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Pintu kamarku ditarik dan terbuka. Dan terdengar suara batuk seorang pria dan itu berada sangat dekat denganku. Suara batuknya sangat menakutkan. Terus menerus seperti sangat kesakitan. Itu tidak mungkin ayahku atau ibuku. Siapa? Aku pun beranikan diri untuk melihat dan mengintip dari balik selimutku. Dan ketika aku lihat, astaga, seorang lelaki tua, orang Belanda, memakai baju putih, rambut pirang, tinggi, dan dia berdiri tepat di sebelah tempat tidurku. Satu tangannya memegang dada seperti kesakitan dan terus terbatuk-batuk. Dan ketika aku perhatikan, sosok itu tidak mempunyai bola mata. Dan ada luka yang cukup memanjang di lehernya. Ketika aku langsung menutup kembali selimutku itu dan saya ketakutan. Dari balik selimut aku langsung menelepon ke orang rumah. Untuk menyelamatkanku di sana, di kamarku sendiri. Untunglah ibu mengangkatnya. Dan ku bilang, "Bu, tolong ke kamar sekarang. Tanpa banyak bicara, ibu mengiyakan. Dan tak lama, ada yang memegang pundakku dan berusaha menarikku. Syukurlah, ibu sangat cepat datang ke kamarku. Dan ketika ku buka selimut, sosok lelaki Belanda tanpa mata mencengkeram bahuku dan terlihat mulutnya menganga sangat lebar. Luka yang ada di lehernya membuat kepalanya terlihat hampir terlepas dari badannya. Teriak sekencang-kencangnya sampai ibuku pun datang. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan memeluk ibu. Ibu bertanya padaku kenapa, apakah aku erep-erep tindihan. Aku bilang tidak, bahkan aku belum tertidur. Tapi aku melihat sosok itu. Dan aku yakin sosok itu berasal dari piringan hitam yang kubeli. Mungkin itu pemiliknya, entahlah. Keesokan harinya aku pun menjual barang itu ke pasar loak dengan harga yang sangat murah. Asal barang itu tidak ada di tanganku lagi. Jika mengingat kejadian zaman dulu, ketika Jepang masuk ke Indonesia saat itu, memang banyak para Nederland atau Belanda yang dibantai habis-habisan. Mungkin salah satunya adalah pemilik dari pemutar piringan hitam itu. Dan mungkin itu adalah barang kesayangannya, sehingga sosoknya masih menempel di barang kesayangannya itu. FM Ardan Radio. Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Yes, baik lagi di JNE Nightmare Site. Malam hari ini masih barengan saya Dimas Tan dan saya Jeffrey. Dan ini kita live dari Batu Nunggal ya, dan masih sampai hampir tengah malam ini mereka tetap stay di sini, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Keren. Keren ya. Tiga cerita sudah kita dengarkan tadi, salah satu sosok yang menunggu di piringan atau pemutar piringan itu adalah sosok Belanda, korban dari penjajahan Jepang saat itu ya. Iya. Nah, dari ketiga cerita tadi, ya. Nah, mana menurut insan muda nih, mana yang paling serem? Nah, cerita yang mana nih? Yang kedua. Oh, yang kedua, yang kuntilanak tadi. Yang ya. Kedua ya, yang kuntilanak. Oh, tadi cerita Mbah Warsa. Serem ya. Promosi dulu. Oke, okay. Kita sekarang mau cerita-cerita lagi. Kita akan bertrak sama untuk sharing-sharing daerah sini. Kita mau undang Kang Hendra, silakan Kang. Yes. Ketua Karang Taruna. Ayo Kang, sini-sini Kang. Silakan. Kang Hendra. Ya, betul. Oke, sebelumnya terima kasih loh Kang ya. Ya, sama-sama. Kita bisa bekerja sama, kita bisa siaran di sini gitu ya. Tepatnya sebenarnya ini daerah mana sih Kang namanya? Ini Batu Rahayu ya. Batu Rahayu. Batu Rahayu. Ya. Mungkin RT RW-nya mungkin yang anak-anak sini, daerah sini. Di sini ada RT 1, RT 2, RT 3, 4 dan 5. Oh, RW 10. Berkumpul semua di sini. Ya, betul. Wah, terima kasih banyak, tepuk tangan dong. Iya. Mana aja nih Karang Tarunanya, mana aja nih? Karang Tarunanya mana aja Kang? Anak-anak Karang Tarunanya mana ini di sini? Anak-anak Karang Tarunanya, coba. Tepuk tangannya anak-anak Karang Taruna di sini. Karang Taruna, weh, keren banget ya. Luar biasa. Kreatif. Iya. Kang, ya tadi kita dapat satu foto yang cukup menarik ya. Nanti sempat kita bahas dari awal sampai sekarang. Dan ini fotonya dari Kang Hendra. Iya, betul. Ini foto waktu itu foto sendiri atau mungkin dari teman juga atau gimana Kang? Oke. Sebelumnya saya mau sedikit cerita pengalaman juga ya. Boleh. Dari sebelum adanya foto ini, memang saya juga pernah ngalamin dengan sosok yang sama. Dengan sosok yang sama. Ada yang bilang katanya kalau yang namanya Bukun ini memang udah lama ada, dan memang kadangkala ada yang mengatakan memang kalau mau diusir juga katanya nggak bisa, dan dia udah menetap. Menetap di sini. Okay. Nah, ini sedikit cerita saya dulu waktu saya bangun jam 2 ya sama mama saya mau tahajud. Masya Allah. Jam 2 malam. Luar biasa. Nah, mama saya kan biasa kalau mau tahajud itu dia suka buang air dulu. Yeah. Ya, jadi saya enggak keburu untuk bisa wudu bareng gitu kan. Jadi saya keluar rumah untuk cari keran air yang di tetangga ada sih di situ. Yeah. Nah, di air ledeng itu saya wudu. Dan pas wudu juga memang kadang kok perasaan saya agak lain. Kayak ada yang merhatiin, dan ternyata saya kira itu potongan dari spanduk. Ternyata memang ada sesosok wanita yang seperti ini, dia duduk di atas kabel. Di atas kabel. Di atas kabel. Pas saya sudah beres wudu, dan ternyata memang bentuknya dan wujudnya seperti itu si Bukun gitu. Karena saya orangnya penasaran. Saya melihat dari sesosok Bukun ini memang secara keseluruhan memang dia hanya modal dengan kain saja mungkin ya. Dan saya melihat dari organnya itu memang tidak ada. Tidak ada, enggak ada apa-apa yang mungkin kata orang itu. Ternyata memang kalau Bukun ini dia mengikuti arah angin kemana, dia bisa bulat belok katanya gitu. Jadi seperti kain yang melayang, tapi ada kepalanya gitu. Iya, ada kepalanya. Dan juga memang sosok yang sama yang di foto itu memang saya juga memang pernah melihat sebelumnya, yang mukanya ada darahnya gitu ya, dan kainnya juga memang ada darahnya juga. Nah kalau foto yang di sini tuh memang dapatnya dari Kang Fajar ya, dia orang yang tinggal di bersebelahan dengan rumah saya. Dia sengaja lagi lelesan mungkin ya. Sama dia juga katanya kayak ada yang merhatiin, terus dia foto. Nah dan wujudnya wujudnya seperti itu. Dan keesokannya mungkin dari saudara saya mendapatkan juga kabar kalau dia lagi nyuci piring. Dia tuh agak penasaran. Dia nengok ke depan, ternyata dia berhadapan dengan mukanya dia juga langsung. Iya, langsung juga. Ini saya nggak tahu ini teh Bukun ini neror atau memang dari tempatnya itu aja. Katanya konon kalau memang Bukun ini memang dari dulu katanya selalu ada di daerah itu. Bukun daerah saya, daerah saya. Rumah ada tuh rumah. Itu, berarti, ya, itu dari dulu tuh berarti sebelum jadi ada perumahan kah? Katanya sosok itu sudah ada. Jadi di belakang rumah saya tuh memang dulunya sebelum ada rumah-rumah tuh memang itu agak bisa disebutlah rawa-rawa dan dekat dengan sungai gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin si Bukun ini memang menetap di situ. Menetap di situ. Jaraknya kalau dari sini jauh enggak ini kan? Dekat. Pas, sana. Belok. Lurus, terus belok kanan. Ke kiri. Yang tadi dong, batu mulus. Batu Rahayu ya. Oh iya. Kita beda-beda gang sih. Iya. Oke, Kang. Wah, ini sangat jelas sekali ya sebenarnya kalau misalnya kita deskripsikan sedikit mungkin sambil dia lagi dengerin di rumah. Ini sosoknya duduk di atas genteng. di atap rumah. Rambutnya dia panjang, gimbal, rambutnya gimbal ya, gimbal. Jadi kayak keriting tapi wah agak beraturan gitu. Wajahnya ini pucat dan ada merah-merah. Iya, betul. Di sekitaran mulutnya. Ya, dan terlihat dari bajunya juga ini ada bercak-bercak merah juga. Iya, betul. Mungkin fotonya sudah beredar di warga. Sudah ya. Sudah pada lihat ya. Tepatnya ini minggu kemarin atau kapan? Iya, bisa disebut ya. Minggu kemarin ya. Jadi masih bulan Oktober. Iya, betul. Masih bulan Oktober. Masih baru, masih fresh ya. Banget ya. Si penampakan ini di sini. Di teror mungkin gitu. Bisa dibilang. Ini kayaknya hadir ya. Saya langsung merinding. Mau berat sih. Dan kalau saya pribadi merasakan hawanya ada di antara mereka yang duduk nih. Berdiri ya. Sosok ini kayak yang gak terima kan. Menerima kalau tentang diri dia tuh ini tangan saya ada yang menggerakkan, mungkin kalau misalnya ada yang peka sedikit bisa lihat. Kang, bisa ikut saya sebentar Kang? Boleh. Di bawah aja Pak. Aduh, gimana saya ini mana? Iya, tadi. Oke, jadi insan muda yang lagi di rumah mungkin berjalan ini sedang ada sebuah energi yang menarik dari. Nanti kasih tahu ke saya apa yang dilihat sesuai nggak? Dan kita coba Kang Hendra untuk coba bisa merasa kirinya lurusin Kang, telapak tangannya lurusin ke depan, yang kiri lurusin ya. Oke, Kang Hendra sedang kita coba untuk berikan energi biar kalau bisa diajak ke sana ikut aja Kang, nanti saya tetap dampingin ya. Kalau sesuatu yang mencoba menarik, narik ya. Ikutin sampai dia berhenti, karena sosok ini ada di sekitar sini nih. Waduh, ini cukup berat sedang. Sudah mulai kebayang. Jangan. Udah. Ayo, balik lagi. Oke. Kang Hendra. Waduh, saya nggak bisa kesana Kang, berat banget soalnya. Kang Hendra, apa gimana tadi? Dirasakan Kang Hendra? Berat. Pertama, ada yang memang ada getaran ya di sini. Energi kayak energi listrik ada di tangan saya. Kesetrum gitu ya? Iya, kesetrum gitu. Dan ternyata di situ saya mulai tengah-tengah ya nafasnya nggak kuat nih. Nggak kuat. Ada sesuatu yang menarik tadi? Ada banget. Sempat melihat sesuatu? Sampai di batin mungkin terasa melihat sesuatu? Oke. Tapi tadi emang ada bayangannya sih agak hitam ya? Iya. Agak hitam ya. Kalau wujud yang berbau putih itu memang nggak ada, tapi ada sesosok yang agak gelap, tapi berbentuk ya, tapi agak ada kepala, iya pokoknya kayak gitu deh, pokoknya hitam aja, wujudnya hitam. Oke. Tadi itu dia berdiri pas yang ada yang bikin bundaran kosong ya tadi ya, sini. Nah pas banget di sana, jadi berbentuknya itu memang awalnya hitam dulu, nanti lama-lama akan mewujud sesuai wujud, dengan yang dilihat. Tadi sudah mau menarik apa? Ditarik ya, Kang, tadi ditarik. Terus sosok itu mau masuk. Ini udah dorong dari belakang sama depan. Jadi nafasnya akan beda di situ. Kalau dibiarkan semakin tinggi si paru-parunya semakin susah untuk nafas, itu udah langsung blackout atau masuk biasanya. Alhamdulillah nih, Kang. Tapi insya Allah ini gak akan berkelanjutan kok. Abis ini selesai. Itu ya, sudah. Siap, Kang Duhan ya, Kang ya. Atau Nuhun. Masya Allah. Selanjutnya katanya juga ada yang mau cerita tadi, Kang. Dari Waujeng. Waujeng. Ya. Waujeng. Ah, oke. Nuhun ya. Ini juga nih, salah satu yang cukup katanya punya banyak pengalaman-pengalaman juga nih seperti ini Wak Ujeng ini. Wak Ujeng. Nah, ini dia nih. Halo. Halo Kang. Waalaikumsalam. Baik, saya bawa sebuah lagu yang berjudul bukan nyanyi Pak. Ujeng. Nah, tadi katanya rekomendasi ini. Oh, ini Ujeng nih kayaknya punya banyak apa ya, cerita atau mungkin hal-hal yang diketahui nih dari tempat ini nih, Ujeng nih. Boleh cerita sedikit dong atau mungkin pengalaman yang pernah dialami Ujeng sendiri. Dari sekian cerita yang diputar tadi, sebetulnya saya semua mengalami. Mengalami kan? Wow, luar biasa. Mulai benda bergerak atau suara. Iya. Dan kalau bicara masalah batu nunggal, ini kayaknya terlalu luas deh. Karena batu nunggal dari ujung sana sampai ke situ besar, ya? Besar sekali. Tapi saya ambil dari batu rahayu, batu mulus, dan jalan batu nunggal itu. Di sekitar sini ya? Nah, Oke. Di sini itu kebanyakan atau identik. Karena dulu ada sepuh. Malah kalau bisa dibilang itu kakek saya sendiri. Beliau adalah turunan seorang jawara penguasa Batu Nunggal. Batu Nunggal. Yang tidak akan sebutkan namanya. Dan ketika Akang menunjukkan di sebelah sana, Daza pun sudah ngarewas ke kameramen, tolong lihat sebelah sana. Itu jadi anu sadari dia mungkin dina hatena salawatnya. Salawat dina hatena. Pilih ya, jangan kosong itu. Jangan kosong. Setuju. Jadi Kang, kalau bicara masalah batu nunggal itu terlalu luas. Ada kejadian yang cukup fenomenal dan mungkin itu sebuah kejadian yang di luar nalar. Artinya kan bapak saya itu seorang seniman, mungkin pada kenal Abah Adek Kosasi Sunaria, Giri Harja. Kalau dulu ketika suara goong ditabuh di batu nunggal, itu langsung hujan deras. Dan itu kejadian waktu itu almarhum Bapak Idin mengadakan acara apalah, saya nggak tahu. Wayang dalam rangka hari besar lah. Sebentar Kak, kita lagi live di Instagram At Ardan Radio, jadi insan muda yang lagi dengerin di rumah bisa lanjut juga langsung nonton ya. Lanjut lagi. Jadi yang paling berkesan itu kalau di Batu Nunggal ini, khususnya di Batu Rahayu, kalau suara goong ditabuh pada zaman itu hujan, langsung hujan. Dan itu berlangsung tidak satu kali. Minggu depannya lagi datang lagi Abah Ade almarhum. Begitu terok-tok, gung, Gret, langsung ya. Wow. Sampai 3 kali. Dan beliau mengatakan Mang Semin palu. Karena ketika hujan bubar. Oh, bubar dong. Bubar kan? Bubar. Cuman yang jadi anehnya kan siangnya itu terang. Terang, iya. Terang. Iya. Setelah gong hujan. Gong hujan, minggu depannya gong lagi, hujan lagi. Minggu depannya gong lagi, hujan lagi. Begitu. Jadi memang kalau bicara Batu Nunggal ada hal-hal yang ada di cerita tadi di putar itu saya ngalamin gitu. Ketika Akang lihat ke sana, coba tembuskan pandangan ke sana. Dan kakek saya saking beliau itu berani orangnya. Beliau itu jawara lah, turunan jawara. Jam 2 subuh kan beliau suka ini nih benerin saluran air. Di sana itu kan sawah, ini sawah. Saking beraninya beliau, mungkin dah makhluk itu oke, kemudian ayah dendam nanya gitu. Jadi kalau beliau lagi jalan, ada suara misalnya mengikutin. Non siap goblok mantau gitu kan. Bahasanya itu udah. Bahasanya udah itu udah, ya. Jadi enggak ada. Gak ada takut-takutnya. Satu waktu, ya manusia nanya juga. Kan kalau sifat maaf sedikit nyanyah wanan. Kalau bangsa yang gitu-gitu kan kalau dilawan dengan kekuatan mereka lebih kuat. Satu waktu mungkin kakek saya lagi lengah. Di petak balong sebelah manalah. Saya lupa lagi benerin. Langsung ke pelonyo. Dimasukin ke ada kontak fisik berarti ya? Itu kalau tidak salah saya umur SD kelas 2 tuh. Dari jam 2 subuh bangun-bangun jam 7 pagi. Lumayan. Tidak sadarkan diri setelah di... Bukan tidak sadarkan diri, berantem di situ. Berantem. Jadi menurut cerita kakek saya, beliau masuk ke dimensi lain. Dan bertarung di sana dari jam 2 subuh sampai jam 7 pagi. Barulah sinar matahari keluar, beliau bisa keluar dari air itu. Sadar. Nah, terkait dengan ada gayung tina. Ini ada yang punya rumahnya ada di sini. Itu di Batu Mulus. Gayung mandi. Pindah. Kebetulan saya itu di bibi saya kan dulu. Tempat itu tempat latihan kungfu. Almarhum paman saya bela diri. Anaknya juga ada di sini, yang punya rumah ada di sini. Terus kejadian dari Mahendra memang benar itu. Jadi belakang rumah dia itu ada pohon belimbing. Pohon belimbing itu udah ratusan tahun, malah orang tua dari nenek saya pun tidak sanggup untuk menyingkirkan itu penghuni itu. Oke. Wah, ini semakin menarik. Tapi sebentar dulu, kita harus pamit dulu dari on air ya. Terima kasih untuk insan muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini. Tapi kita masih tetap lanjut nih karena ceritanya Wajeng ini menarik sekali. Menarik ini. Bisa langsung masuk ke Instagramnya Tadano Radio ya, karena kita lagi live. Jadi bisa langsung ikut dengerin lanjutnya ya. Nah, kita harus pamit dari on airnya dulu. Terima kasih buat insan muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat ya Kang ya, jangan dengerin Nightmare Side sendirian. Oke. Aduh, ini benar gak sih alamatnya? Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Mana gelap lagi? Permisi. Ada kiriman Pak.